Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajrumiyah. Dan kita alhamdulillah sampai pada pembahasan tamyiz. Ya, masyaallah muslimin, para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia. Sadisan at-tamyiz, yang keenam, yakni tamyiz. Maksudnya adalah kedudukan kata yang wajib mansub. Ya. Qala al-musannif, babu tamyiz. At-tamyizu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru lima in bahama minadzawat. Yang keenam, yakni tamyiz. Ya. Qala al-musannif, rahimallahu ta'ala, telah berkata al-musannif, yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji, ya, semoga Allah merahmatinya, bab tentang tamyiz. Ya, tamyiz adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan sesuatu yang belum jelas dari zat. Ya. Kalau hal, ya, kan dari kata atau dari kondisi, ya, hai'ah. Hai'ah itu kondisi atau keadaan. Nah, sedangkan tamyiz ini menjelaskan minaz zawat, ya, zatnya. Nahu qaulika tasabbaba Zaidun 'araqan. Zaid itu mengalir. Ya, kalau kita hanya mengatakan tasabbaba Zaidun, ini masih sifatnya umum. Yang mengalir bisa apa saja, ya. Nah, kemudian ketika dijelaskan 'araqan, kita lanjutkan 'araqan, maka jelas yang mengalir adalah keringatnya, ya, tasabbaba Zaidun 'araqan. Zaid bercucuran, ya, atau mengalir 'araqan, ya, keringatnya. Karena bisa saja, ya, kita ganti tasabbaba Zaidun daman. Ya, Zaid itu mengalir darahnya. Kemudian watafaqqa Bakrun Syahman. Dan berlapis-lapis si Bakar itu apanya? Lemaknya. Maka lemaknya ini menjelaskan apa yang berlapis dari si Bakar, ya. Wataba Muhammadun nafsan. Dan Muhammad itu wangi, nafsan badannya. Ya, karena bisa saja yang wangi itu mobilnya atau rumahnya. Kemudian washtara itu 20 gulaman, dan aku membeli 20 budak, ya. Wa malaktu 90 na'jatan. Wa malaktu 90 na'jatan. Dan saya memiliki 90 ekor kambing. Wa Zaidun akramu minka aban. Dan Zaid itu lebih mulia darimu bapaknya. Artinya apa? Artinya yang lebih mulia darimu adalah bapaknya, si Zaid. Kemudian wa ajmalu minka wajhan, ya, dan lebih ganteng darimu wajahnya. Karena bisa saja ajmalu minka baitan, ya, lebih bagus darimu apanya? Rumahnya. Ajmalu minka sayyaratan, ya, lebih bagus darimu mobilnya dan sebagainya. Jadi kalau kita, ya, ingin menjelaskan zat, nah, itu namanya tamyiz. Dan ia wajib mansub seperti hal. Dan memang hal ini sama tamyiz ini agak mirip, ya. Untuk membedakan keduanya, ya, kalau hal menjelaskan kondisi atau keadaannya, hayat. Nah, kalau tamyiz ini menjelaskan zawat, ya, zatnya. Kita lihat asyarah, ya, penjelasannya at-tamyiz. Syarah penjelasan tentang tamyiz. Asma'ul adad, nah, kita lihat ininya dulu, footnote-nya dulu. Asma'ul adad, awil wazni, wal kail, wal misahah, wal fadun mubhamah, liannaka idha kulta ishtaraitu 20, wasakatta, la yafhamu sami' al-murada minal 20. Ya, nama-nama bilangan, timbangan, kiloan, dan jarak, itu merupakan lafad-lafad yang mubham, ya, yang tidak jelas. Nah, karena sesungguhnya engkau mengatakan ishtaraitu 20, saya membeli 20. Wasakata, lalu kamu diam. la yafhamu sami' al-murada min al-ashrin. Nah, tentu saja ya, orang yang mendengarkan ini tidak akan memahami apa yang dikehendaki dengan 20 ini, ashrin. Jadi kalau kita hanya mengatakan ishtaraitu ashrin, ya sudah pasti kita diajak bicara 20 apa? Nah, pasti ditanya. Fa idza qulta ishtaraitu ashrina qalaman, ya maka apabila kamu berkata ishtaraitu ashrina qalaman, saya membeli 20 buah pulpen, ya. Faqad fassarta lil murad min al ashrin biqaulik qalaman. Maka kamu telah menjelaskan yang dimaksud dengan 20 ini, yakni perkataanmu qalaman, ya. Pena. Fa qalaman tamyiz. Maka qalaman, kata qalaman dalam kalimat ini adalah tamyiz, karena dia telah menjelaskan yang tidak jelas dari zatnya. Wa kama yakunu al-ibhamu fi ba'dil alfaz, fa innahu yakunu fi ba'dil jumal. Dan sebagaimana ketidakjelasannya itu terjadi di sebagian lafaz, maka sesungguhnya ia juga terjadi pada sebagian jumlah atau kalimat. Nahu taba Muhammadun nafsan. Ya, contohnya taba Muhammadun nafsan. Muhammad itu wangi. Apanya? Badannya. Fanisbatut taib ila Muhammad fiha ibham. Li ihtimali an yakuna minal hay'ah minal jihatil 'ilm. Ya, awi nafsi awil ma'isyah. Falamma dzakara tamyiz nafsan irtafa'a al-ibham. Fa kullu ma kana bi hadhihi al-musabah yusama tamyizan. Maka penisbatan at-tib, ya, kebaikan, ya taba, ya tubu, ya tayyib, ini artinya baik, bagus, ya, kepada apa Muhammad terhadap ibham, ketidakjelasan. Karena masih adanya kemungkinan bahwasanya yang dimaksud dengan taba itu baik atau wangi di sini, ya, dari sisi ilmu keilmuannya. Bisa jadi taba Muhammadun ilman, ya, bisa jadi dibaca taba Muhammadun ilman, Muhammad itu bagus keilmuannya. Atau taba Muhammadun nafsan, Muhammad itu wangi atau bagus dirinya. Atau taba Muhammadun ma'isyatan, apanya? Pencahariannya. Ya. Falamma dzakara at-tamyiz nafsan irtafa'a al-ibham. Ya, falamma dzukira at-tamyiz nafsan irtafa'a al-ibham. Maka ketika disebutkan tamyiznya, ya di sini nafsan, maka terangkatlah ketidakjelasan. Nah, jadi kalau kita berkata taba Muhammadun saja, ya ini maknanya sangat umum, ya, masih umum sekali. Muhammad itu baik, ya. Muhammad ini masih sangat umum. Apanya? Apakah ilmunya atau kebadannya, ma'isyahnya dan sebagainya. Fa kullu ma kana bi hadhil musabah yusama tamyizan. Nah, kalau seperti ini itu disebut sebagai tamyiz, ya. Artinya semua yang menjelaskan tentang zat dari kalimat yang masih memungkinkan maknanya itu dibawa kemana, ya, dibawa kemana saja dari berbagai sisi, maka ini disebut sebagai tamyiz. Ya, masyaallah muslimin, azani Allah wa yakum. Kemudian ta'rifuhu huwa al-ismul mansubu lima istabhama min adz-dzawat aw nisab. Definisi dari tamyiz, ya, adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan sesuatu yang kurang jelas dari zat atau nasab atau nisbah atau penisbatan. Mithaluhu ishtaraitu 20 gulaman wa taba Muhammadun nafsan. Ya, contohnya saya membeli 20 budak. Ya, Muhammad itu bagus atau wangi badannya. I'rabuhu gulaman tamyizu dzat li'annahu fassara kalimata mufradah wa hiya 20. Ya, i'rabnya kata gulaman ini merupakan tamyiz, ya, tamyiz dzat yang menjelaskan zatnya, karena dia menjelaskan satu kata yaitu ishrin. Kemudian nafsan tamyizu nisbah, ya, li'annahu fassara jumlah taba Muhammad. Adapun nafsan, ya, pada kalimat taba Muhammadun nafsan ini namanya tamyiz nisbah, ya, tamyiz penisbatan. karena dia itu menjelaskan jumlahnya, ya, bukan hanya Muhammad, tapi menjelaskan makna dari zat, ya, dari Toba Muhammadun. Masa muslimin, jadi tamyiz itu ada dua, ya, ada tamyiz zat, menjelaskan suatu kata, kemudian ada tamyiz nisbah, yaitu menjelaskan suatu kalimat. Karena kalau kalimat Toba Muhammadun, ini tidak bisa kita katakan bahwa nafsan menjelaskan tentang Muhammad. Tapi nafsan di sini menjelaskan keseluruhan kalimat Toba Muhammadun. Ya. Di sini dikatakan, anwa'uhu at-tamyizu naw'ani mufradun wa jumlatun. Ya, tamyiz ada dua, ada tamyiz mufrad, ada tamyiz jumlah. Yang pertama, tamyizu al-mufrad. Wa huwa alladhi yazilul ibham an kalimatin wahidah. Yang dimaksud dengan tamyiz mufrad adalah yang menghilangkan ketidakjelasan dari satu kalimat saja. Ya, kita lihat catatan kakinya. Au ma huwa bimanzilatiha kal'adad al-murakab. Ya, nahu qawlihi ta'ala, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Atau apa saja yang dengan kedudukannya kal adat al murakab, ya, apa saja yang sama, ya, seperti satu kata, ya, seperti adat murakab. Adat murakab ini kan tersusun dari beberapa kata, ya, tapi tidak dapat dipisahkan, ya, seakan-akan ia adalah satu kesatuan, ya, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sesungguhnya saya melihat 11 bintang. Maka kalimat ahada asyara, ya, kata ahada asyara, ini meskipun ada dua kata, ahada dan asyara, tapi ahada asyara ini dianggap satu kata, ya, sebagai adat murakab. Nah, istilahnya adalah adat murakab, bilangan yang disusun dari kata ahada asyara. Wa yati tamyizul mufrad ba'dal adad. Dan tamyiz mufrad ini datang setelah adad, ya, setelah bilangan. Nahu qalika malaktu tis'ina na'jatan. Saya memiliki 90 ekor kambing. Wal wazni, atau datang setelah wazan. Nahu qalika ishtaraitu ridlan aslan, ya. Saya membeli 1 liter apa? Aslan, madu, ya, atau asalan, ya, madu. Al-kail nahu qalika tasaddaqtu bisa' tamran, atau kilauan, ya, kilauan itu berat. Contohnya perkataanmu, ya, tasaddaqtu bisa'in tamran. Saya bersedekah dengan 1 sok, ya. 1 sok apa? 1 sok tamar, ya, kurma kering. Kemudian al-misahah nahu qalika zara'tu faddanan qamhan. Ya, saya bercocok tanam 1 hektar gandum. Nah, jadi tamyiz mufrad itu bisa setelah wazan atau timbangan, setelah kail atau kiloan, dan misaha, ya, satuan jarak. Kedua, tamyiz jumlah, ya. Tamyizul jumlah wa huwa alladhi yazilul ibham an jumlatin. Yaitu yang menghilangkan ketidakjelasan dari suatu kalimat. Nahu qalika tasabbaba zaidun araqan. Watafakka'a Bakrun Syahman. Wa Zaidun akramu minka aban. Ya, contohnya tasabbaba Zaidun araqan. Mengalir si Zaid itu. Apanya? Araqan, keringatnya. Tafakka'a Bakrun Syahman. Si Bakr berlapis-lapis. Apanya? Syahman, lemaknya. Kemudian Zaidun akramu minka aban. Ya, Zaid itu lebih mulia darimu. Apanya? Bapaknya. Ya, fakullun min araqan wa syahman wa aban tamyizu jumlatin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahirah. Maka setiap dari kata araqan, kemudian syahman dan aban, ini adalah tamyiz jumlah, ya. Ia menjelaskan tentang zat dari jumlah yang dinasabkan dengan tanda, ya, dengan tanda nasabnya yang fathah yang nampak, ya, fathah yang nampak. Wa min amsalati tamyizil jumlah fil Qur'anil Karim qauluhu ta'ala washta'alla ar-ra'su shayba wa qauluhu wa fajjarna al-ardha 'uyuna wa qauluhu ana aktharu minka mala. Nah, di antara contoh tamyiz, ya, tamyiz jumlah yang terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'ala ar-ra'su syaiba." Ya, dan rambut telah dipenuhi oleh apa? Ubannya. "Wa fajjarnal arda 'uyunan." Ya, dan telah kami pancarkan dari bumi berupa mata air. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ana aktsaru minka malan." Ya, saya lebih banyak darimu hartanya. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyakum. Kemudian qala al-musannif, "Wa la yakunu illa nakiratan. Wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam." Yang berkata musannif, yakni Ibnu Jurum As-Sunan Haji rahimahullah taala, dan tidaklah tamyiz, ya, itu kecuali nakirah, ya, kecuali setelah sempurnanya suatu kalimat, ya. Kita lihat syarahnya, "Bistiqra'in nahwiyyin wa tatabbu'ihim lil lughatil Arab wajadu anna tamyiza illa yakunu la yakunu ghaliban illa nakirah wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam ay ba'da an yakhudha al fi'lu fa'ilu wa yakhudha al mubtada khabaru." Penjelasannya, "Bistiqra'in nahwiyyin," ya, dengan penelitian para ulama nahwu, ya, "wa tatabbu'ihim lil lughatil Arab," dan mengikuti pendapat mereka, ya, untuk bahasa Arab, "wajadu," ya, mereka mendapati, "anna tamyiza," bahwasanya tamyiz itu, "illa la yakunu ghaliban illa nakirah," ya, tidaklah ia secara umum kecuali nakirah, "wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam," ya, tidaklah nakirah kecuali setelah sempurnanya kalam. Ya, yang dimaksud dengan sempurnanya kalam adalah ba'da an yakhudha al-fi'lu fa'ilu wa yakhudha al-mubtada khabaru. Ya, setelah fi'il mendapatkan atau memperoleh fa'ilnya, dan mubtada, ya, setelah mendapatkan khabarnya. Ya, kita lihat fawaid wa tanbihat. Faedah-faedah dan peringatan. Al-awal yang pertama, ذكر المصنف أن التمييز مفسر لما إن بهما من الذوات ولم يذكر أو النسبة أو النسب اكتفاء بالأمثلة قاله الحامدي ومعنى قول المصنف من الذوات جمع ذات وذات شيء حقيقته. مصنف ini menyebutkan bahwasanya tamyiz adalah menjelaskan sesuatu yang tidak jelas dari zatnya saja dan tidak menyebutkan penisbatan, ya. Kan kalau kita lihat di matan Jurumiyah, beliau hanya mengatakan lima in bahama minadzawat, ya, tidak ada tambahan awinisab iktifaan bilamsilah, ya, karena merasa cukup dengan adanya contoh-contoh tersebut. Qalahu al-Hamidi, ya. Karena di antara maksud dengan zat itu adalah penisbatan. Ya, dan makna perkataan musonif minadzawat jamu zat, ya, dan perkataan musonif dari zat-zat, ya, zawat ini jamak dari zat. Wa zatu syai haqiqatuhu, dan zat dari sesuatu ini adalah hakikatnya. Kemudian faedah yang kedua, laisa kullu adadin yakunu tamyizuhu mansuban fala adadu min thalatha ila asyara wal mi'ah wa akhwatiha wal alif wal alf yakunu al ismu ba'daha majruran ala annahu mudhafun ilayh nahu qalihi ta'ala fa amadahu Allahu mi'ata 'amin laisa kullu 'adadin, ya, tidaklah semua adat itu yakunu tamyizuhu mansuban, ya, tamyiz itu dalam keadaan mansub fala 'adad maka bilangan-bilangan min thalathatin ila 'asyara, ya, dari 3 sampai 10, wal mi'ah ratusan, wa khwatiha dan kelipatan dari ratusan, wal alaf dan ribuan, ya, yakunul ismu ba'daha majruran, ya, isim yang ada setelahnya itu majrur, ya, tidak mansub. Ini perhatikan, ala annahu mudhafun ilai, ya, karena dia sebagai mudhaf ilai. Nahu qali ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amadahu Allahu mi'ata amin, ya, maka Allah matikan ia selama 100 tahun. Nah, jadi ini catatan penting bahwa yang namanya adad ma'dud itu tidak semuanya tamyiz. Bahkan adad ma'dud dari 3 sampai 10, ya, kemudian adad untuk ratusan dan kelipatannya, kemudian ribuan dan kelipatannya, ini juga tidak tamyiz. Yang mansub, ya, dia itu mansub tapi dia tamyiz yang mansub tapi dia itu majrur. Kenapa? Karena menjadi mudhaf ilaih. Karena seperti kalau kita ingin mengatakan saya membeli 3 buah pulpen, maka kita tidak mengatakan misalkan ishtaraitu thalatha aqlaman, ya, tapi mengatakan ishtaraitu thalatha aqlamin, ya. Jadi tidak semua adat yaitu tamyiz, ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian faedah yang ketiga, qalul musannif wa la yakunu illa nakirah, dan tidaklah tamyiz itu kecuali dalam keadaan nakirah. Hadza ala madzhabil basriyin. Nah, ini merupakan pendapatnya ulama Basrah. Wa mal kufiyun fahum yajizuna an yatiya tamyiz ma'rifah. Ya, adapun ulama Kufah, maka mereka membolehkan, ya, misalkan tamyiz itu datang dalam keadaan ma'rifah. Wa ja'alu minhu qaulahu ta'ala illa man safiya nafsah. Ya, dan mereka menjadikan contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, illa man safiha nafsah, ya, kecuali orang yang bodoh. Apanya yang bodoh? Nafsahu, dirinya. Nah, ini contoh nafsahu, ini kan idhofah kepada dhamir, dan idhofah kepada dhamir itu adalah ma'rifah, ya. Jadi menurut ulama Kufah, ayat illa man safiha nafsah, ya, lafaz nafsah di sini adalah tamyiz. Namun menurut ulama Basrah, illa man safiya nafsah, kata nafsahu adalah maf'ul bih, ya. Seakan-akan artinya kecuali orang yang membodohi dirinya, ya. Maka kata nafsahu ini sebagai maf'ul bih. Adapun ulama Kufah, safiha ini merupakan fi'il lazim, ya. Dan nafsahu ini justru adalah tamyiznya. Wallahu alam bisawab. Dan ini termasuk contoh tamyiz yang ma'rifah, ya, seperti itu, ya. Wa qaluhu batirat ma'isyataha, ya. Batirat ma'isyataha. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, batirat ma'isyataha, bersenang-senang hidupnya. Ini menurut ulama Kufah, ma'ish, ya, ma'isha di sini sebagai tamyiz, ya. Adapun menurut ulama Basrah, ini bukan tamyiz, ya. Wa dzakaru lidzalika syawahid katsirah min kalamil Arab. Ya, dan mereka ulama Kufah ini menguatkan pendapat mereka, ya, dengan penguat-penguat yang banyak dari perkataan orang Arab. Kemudian qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa hadza qalihi al-kufiyun asahu fil lughah wal ma'na. Berkata Ibnu Taimiyah, ya, semoga Allah merahmatinya, yang dikatakan oleh para ulama Kufah ini lebih sahih, ya, dari sisi lughah dan makna. Ya, kita bisa melihat pada kitab Al-Majmu Fatawa jilid 14 halaman 442. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ya, sedikit lagi. Ini faedah keempat, al-ismul mansub ba'da ismi tafdil yu'rabu tamyizan. Isim mansub, ya, setelah isim tafdil di i'rab tamyiz. Nahu qalihi ta'ala walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih dahsyat. Apanya? Hubban lillah, cintanya kepada Allah. Ya, kemudian faedah kelima, al-ismul mansubu ba'da ni'ma wa bisa yu'rabu tamyizan. Nahu ni'ma khuluqan as-sidqu wa bisa khuluqan al-kadhibu. Isim yang mansub setelah ni'ma dan bisa ini di i'rab sebagai tamyiz. Lafaz ni'ma itu artinya sebaik-baik, ya. Bisa itu artinya seburuk-buruk, di i'rab sebagai tamyiz. Contohnya apa? Ni'ma khuluqan as-sidqu, sebaik-baik akhlak adalah as-sidqu, ya, kejujuran. Wa bisa khuluqan al-kadhibu, sejelek-jelek akhlak adalah dusta, ya, atau berdusta. Kemudian faedah keenam, dzakara an-nahwiyun furuqan bainal hal wa tamyiz. Nadzkuru minha annal hal yati mubayyinan al-hay'at. wa tamyiz yati mubayyinan lidzawat aw nisab. Ulama nahwu ini menyebutkan banyak perbedaan ya antara hal dengan tamyiz. Ya kita sebutkan di sini di antaranya bahwasanya hal itu menjelaskan hayat, ya kondisi, keadaan atau tata cara. Nah, adapun tamyiz yati mubayyinan lidzawat aw nisab, ya, datang untuk menjelaskan zatnya atau penisbatannya. Al-halu yati ghaliban wasfan mushtaqan. Wa tamyizu yati ghaliban isman jamidan. Hal itu datang biasanya atau umumnya sebagai sifat, ya, dari kata yang mushtaq. Mushtaq itu pecahan, ya, atau turunan. Nah, kita lihat hal itu kalau enggak masdar ya isim fa'il atau isim maf'ul atau isim tafdil dan apapun yang bisa menjadi sifat. Nah, sedangkan tamyiz yati ghaliban isman jamidan. Ya, adapun tamyiz ia datang biasanya sebagai isim jamid. Nah, kalau kita perhatikan dari tadi ini kan yang namanya menjelaskan zat itu dari isim jamid, ya, nama-nama benda mati. Kemudian perbedaan ketiga, al-hal yakunu mufradan au jumlatan au shifa jumlatin wa tamyiz la yakunu illa mufradan. Hal itu bisa mufrad, bisa jumlah, bisa berupa shibu jumlah. Adapun tamyiz ini tidak mungkin kecuali mufrad. Wallahu alam bisawab. Nah, barangkali cukup sampai di sini, ya. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.